Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم jami'an min syiddati 'adzabiha. Ayuhan nas masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama kali marilah kita senantiasa memuji Allah, mensyukuri segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang zahirah, yang nampak, yang kelihatan, maupun kenikmatan yang batinah. Dan kenikmatan yang sangat besar tatkala seorang hamba diberi hidayah atau taufiq, setelah itu wal istiqamatu alaiha, dia tetap istiqamah, bersabar di atas hidayatut taufiq. Terlebih masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa yang kathurat fihil fitan, di masa-masa yang di situ banyak sekali yang namanya al-fitan, ujian-ujian, maka dibutuhkan untuk as-sabr, dibutuhkan untuk bersabar di dalam menjalankan at-tauhid, di dalam menjalankan as-sunnah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk kenikmatan yang besar pula tatkala seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, untuk duduk di majelis ilmu, maka marilah kita syukuri apa yang Allah mudahkan kepada kita, kemudahan untuk menuntut ilmu, kemudahan untuk mencari ilmu. Sungguh Allah sangat mudah untuk menghalangi hambanya dari majelis-majelis ilmu. Allah sangat mudah menakdirkan hambanya untuk jauh dari majlis ilmu. Itu sangat mudah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat indah nasihat yang disampaikan oleh al-imam al-alamah Abu Abdurrahman Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Beliau memberikan nasihat, ya ikhwanana utlubu ilma, wahai saudara-saudaraku, tuntutlah oleh kalian ilmu, gunakan yang Allah berikan kepada kalian berupa kesempatan talabul ilmi, gunakan sebaik mungkin. Kata Syekh, li'annana la nadri, karena sesungguhnya kami tidak tahu kapan kita akan diharamkan dari ilmu tersebut. Kita gak tahu kapan Allah akan menghendaki terhalang dari ilmu. Seperti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang sedang menimpa kaum muslimin saat ini, adanya sebuah wabah yang berbentuk atau yang disebut dengan virus corona, maka di sini kita bisa harus mengambil banyak faedah. Banyak faedah. Di antaranya tadi, yang pertama, hendaklah kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin. Karena tidak tahu kapan Allah akan menghalangi kita, menjauhkan kita dari majelis ilmu. Siapa yang menduga kalau tiba-tiba Allah mentakdirkan seperti ini? Beberapa majelis taklim yang kegiatan rutin setiap hari, sepekan dua kali, sepekan tiga kali, harus berhenti beberapa saat. Ini kan gak ada yang menduga. Mungkin tadinya yang di daerah-daerah merasa senang memiliki majelis taklim sebulan sampai 4 kali, sampai 5 kali. Barakallahu fikum. Maka dengan adanya seperti ini, kita bisa mengambil pelajaran, gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jangan sampai kenikmatan itu dicabut oleh Allah dalam keadaan setelah itu kita baru menyesal. Kenapa tidak sejak dulu aku serius dalam talabul ilmi, kami bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Dan hal yang seperti ini sudah banyak sekali contohnya tentang keadaan sebelum kita. Suatu tempat yang bernama Andalusia, yang di situ merupakan mambaul ilmi wal ulama, merupakan gudangnya ilmu dan gudangnya para ulama. Bukan hanya suatu negeri muslim lah, bukan itu. Tapi di situ justru barakallahu fikum banyak para ulama-ulama sunnah. Di sana ada ulama fiqih, ulama usul dan seterusnya. Tapi tatkala Allah menghendaki mencabut ilmu dari tempat tersebut, tidak menduga ilmu dicabut dari tempat tersebut, bahkan bukan hanya sekedar dicabut, yang dulunya gudang ulama, negeri ulama, sekarang sudah menjadi biladul kufar, menjadi negerinya orang-orang kafir, yang sekarang disebut Spanyol. Dulu namanya Andalusia, yang merupakan gudangnya ilmu dan para ulama. Maka fa'tabiru ya ulil absar, ambillah hikmahnya, ambillah pelajarannya barakallahu fikum. Dengan adanya musibah seperti ini, kita sebagai ahli sunnah, kaum muslimin, kaum mukminin, dengan adanya musibah seperti ini, banyak mengambil fawaid, banyak mengambil faidah. Di antaranya tadi, hendaklah kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang hadis ini tentunya adalah wahyu, bukan hawa nafsunya Nabi. Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan, kata Nabi, yang sering dilupakan oleh mayoritas kebanyakan manusia. Yang pertama, kata Nabi, kenikmatan yang bentuknya as-sihhah, bentuknya kesehatan. Dan yang kedua adalah waktu luang. Dua kenikmatan ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Terkadang ingat itu sebuah kenikmatan, tatkala kenikmatan tersebut sudah dicabut dari si hamba tadi, baru ingat, oh itu ternyata suatu nikmat yang sangat besar. Ternyata majelis ilmu suatu nikmat yang sangat besar. Antum masih terus bersyukur, walhamdulillah, dekat dengan mahad. Masih bisa ada majelis ilmu, masih ada ta'lim. Coba antum bayangkan yang ada di pelosok-pelosok, di desa-desa, beberapa saat harus dihentikan. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dengan adanya musibah seperti ini. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lainnya. Di antaranya adalah mengimani tentang adanya takdir. Barakallahu fikum. Masuk dalam bab itu, keimanan terhadap takdir. Kita imani ini semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah Allah tetapkan 50 ribu tahun qabla khalqis samawati wal ard, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, telah menentukan takdir-takdir hambanya. Sehingga wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang telah Allah tetapkan tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah tidak akan mengenai dirimu. Ini diantara faedahnya. Kita bisa mengambil faedah dari sisi mengimani terhadap takdir, yang kita itu harus istislam, tunduk dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani, meyakini, tatkala seorang hamba bersabar dengan adanya musibah seperti ini, insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Juga di antara faedahnya dengan adanya musibah seperti ini adalah as-sabr. Mengingatkan kepada kita untuk mengamalkan as-sabr, sabar. Sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba di luar dugaan kita, yang banyak mengganggu aktivitas kita, ini membutuhkan kesabaran. Dan jangan dikira yang seperti ini tidak membuat kaget banyak orang. Para wali santri yang tadinya tenang, anaknya di ma'had tenang, ditarbiah oleh para asatidzah, tiba-tiba diberitahu bahwasanya belajar saat ini di rumah kurang lebih setengah bulan ke depan. Banyak yang mereka langsung kaget dan bingung, bagaimana ini Ustaz? Ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus sabar, imani ini adalah takdir dari Allah. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala. Allah akan memberikan balasan dan memberikan jalan keluar. Dan sekali-kali jangan sampai tasakhut, berkeluh kesah tatkala mendapatkan yang seperti ini. Dan juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. bertawakal kepada Allah. Tentunya tatkala bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang syar'i. Bagaimana tawakal yang syar'i? Di antaranya adalah disertai bi akhdil asbab. Tawakal yang syar'i yang benar itu disertai dengan kita mengambil asbab. Ini. Dengan adanya musibah seperti ini, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi ingat, tawakal yang benar. Jangan seperti tawakalnya kaum sufi yang mereka tarkul asbab. Tawakal tapi meninggalkan sebab. Kita tawakal dengan adanya wabah seperti ini, dibarengi dengan akhdul asbabus syar'i wa akhdul asbabil qauni. Mengambil sebab secara syar'i dan juga mengambil sebab secara kauni, secara medis. Seperti itu yang namanya tawakal. Kauni kita mengikuti arahan-arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syar'i kita mengikuti arahan-arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus memperbanyak doa, berzikir kepada Allah, membaca doa-doa yang disyariatkan oleh Nabi supaya terhindar dari kejelekan. Tatkala kita singgah di suatu tempat, jangan lupa terus membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Terus membaca ayat kursi pagi, sore, ba'da salatil fara'id, setelah sholat-sholat lima waktu. Jangan dilupakan membaca ayat kursi. Allah akan menjaganya hamba tersebut yang membacanya dengan keimanan, dengan khusyuk. Barakallahu fikum. Ini asbab-asbab syar'i. Di sana juga ada al-asbabul qauni, secara medis bahasa kitanya. Ya. Kita ambil asbab-asbab secara medis tadi. Menjaga kebersihan, di antaranya tadi, karpet enggak ada. Ini mengambil asbab, bukan setelah itu udah kita tawakal. Wa ma asabaka lam yakun liyuhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Udah kalau kita enggak takdirnya kena kan enggak. Ya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini menunjukkan apa? Naqsul aql. Berarti orang tersebut apa? Kurang akalnya. Syariat di dalam bertawakal tidak seperti itu. Mengambil asbabus syar'i wal qani wa'timadu 'alallah. Mengambil sebab-sebab secara syar'i dan sebab-sebab secara medis. Setelah itu sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala menyandarkan kepada asbab, ini juga mamnu'. Ini juga dilarang. Ini juga pelajaran untuk kita semua. Ya, tatkala adanya musibah seperti ini, ya, mengambil pelajaran dari sisi ini pula. Jangan sampai kita menyandarkan kepada asbab. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Bertawakal hanya kepada Allah dengan tawakal yang benar. Jangan sampai tawakalnya seperti tawakalnya orang-orang jahil, melupakan Allah. Kemudian yang berikutnya juga pelajaran yang penting juga mengingatkan bahwasanya seperti apapun keadaan manusia adalah dhaif, lemah. Lemah walaupun kelihatannya sehebat apapun, kelihatannya negara yang canggih luar biasa yang bisa mendeteksi suatu virus sebelum muncul, luar biasa ya. Tapi ternyata manusia itu adalah dhaif, lemah. Hanya dengan makhluk Allah yang kecil, bahkan bukan hanya kecil ya, sangat-sangat kecil sampai tidak kelihatan, ternyata manusia itu sudah kalang kabut. Yang katanya negara canggih, bisa ini, bisa itu, ternyata tidak ada apa-apanya tatkala menghadapi makhluk yang kecil ini, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah dhaif, sehingga kita bisa mengambil ibrah. Sekuat apapun kita, sesehat apapun kita, secerdas apapun kita, sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, kita adalah dhaif yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi senantiasa menasehatkan kepada kita, fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ihris 'ala ma yanfa'uk fasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang membawa manfaat untuk dirimu. Bersemangatlah, baik manfaat-manfaat duniawi maupun manfaat-manfaat yang kaitannya dengan agama. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'in billah, jangan melupakan Allah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sana masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya, pelajaran-pelajaran yang lainnya dengan munculnya musibah ini, wabah ini yang ditetapkan sudah menjadi wabah atau musibah internasional. Seorang mukmin bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak dari ini. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit mukadimah pada kesempatan malam hari ini sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita lanjutkan, kita masih dalam bab man haqqaqa tauhidah dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang haqqaqa tauhid, yang benar-benar merealisasikan tauhid, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam jannah bighairi hisab, tanpa hisab. Barakallahu fikum. Telah kita bahas arti tahqiqut tauhid, arti merealisasikan tauhid. Artinya adalah khalasahu wa saffahu min syawa'ibis syirki wal bida'i wal ma'asi. Artinya orang tersebut membersihkan tauhid tersebut dari kotoran-kotoran kesyirikan, dari kotoran-kotoran bid'ah, dan juga dari kotoran al-ma'asi. Inilah arti dari tahqiqut tauhid, arti dari merealisasikan tauhid. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, yang benar-benar merealisasikan tauhidnya, bersih dari kesyirikan, bersih dari bid'ah, bersih dari perbuatan-perbuatan al-ma'asi, maka disebutkan oleh Syekh, dakhalal jannata bighairi hisab. Kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang pertama di dalam surat An-Nahl sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, Kita masuk ayat yang kedua. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Fakala menyebutkan mereka orang-orang yang beriman, walladzina hum, mereka adalah orang-orang yang birabbihim, terhadap Rabb mereka, la yusyrikun, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, artinya adalah la ya'buduna ma'ahu ghairah. Yang dimaksud menyekutukan Allah, ya, atau yang dimaksud tidak menyekutukan Allah, maknanya adalah la ya'budun, bahwasanya mereka tidak beribadah bersama Allah sesembahan yang lain. Karena arti isyraku billah, arti menyekutukan Allah, artinya adalah ya'buduna ma'allahi ilahan akhar. Ini arti kesyirikan. Beribadah bersama Allah sesembahan yang lain. Orang tersebut di dalam doanya berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga berdoa kepada selain Allah. Tatkala dalam keadaan terjepit memanggil seorang syekh, ya Syekh Abdul Qadir Al-Ghithna min hadhihi syada'id, ya Syekh, selamatkanlah kami dari kesulitan-kesulitan ini, sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok juhal, kelompok-kelompok orang yang jahil dari kalangan sufiyun dan yang lainnya. Sering tatkala mereka dalam kondisi genting, dalam kondisi terjepit, bukanlah memohon, mengikhlaskan doa-doa mereka kepada Allah, ya, selain mereka berdoa kepada Allah, ternyata juga memanggil syekh-syekh mereka. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata syekh, al-ma'na al-ijmali lil-ayatil ula, makna secara garis besar pada ayat yang pertama. Ayat yang pertama itu ayat yang mana ya Ami Fajar? Barakallahu fikum. Ma'mana qanitan, Mas, apa arti qanitan? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Apa arti qanitan? Al-qunut dawamu ta'ati lillah. Apa artinya? Dawam terus menerus. At-ta'ah, ketaatan. Artinya orang yang terus menerus di atas ketaatan, itu arti al-qunut, qanitan lillah. Barakallahu fikum. Makna al-ijmal al-ayatil ula, anallaha subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim bi arba'i sifatin. Allah subhanahu wa ta'ala, atau sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifati khalilahu. Apa arti khalil? Kekasihnya. Nabi Ibrahim, ya, termasuk khalilnya Allah, kekasihnya Allah. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilahu, kekasihnya Allah. Mensifati kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam bi arba'i sifat. Allah menyebut mensifati dengan empat sifat. Sifat-sifat yang mulia. Barakallahu fikum. As-sifatul ula, sifat yang pertama. Annahu kana qudwatan fil khairi litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin waladzaini bihima tunalul imamatu fiddin. Sifat yang pertama yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim merupakan qudwah fil khair, contoh dalam kebaikan. Ini Nabi Ibrahim qudwatan fil khair, contoh fil khair, dalam kebaikan. Ini Nabi Ibrahim. Sehingga agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang dibawa oleh Abul Anbiya Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam. Barakallahu fikum. Litakmilihi maqam as-sabri wal yaqin. Karena kesempurnaan yang beliau miliki maqam as-sabri, pada kedudukan sabar wal yaqin. Maka tatkala seorang bisa memiliki dua sifat ini, as-sabr wal yaqin, maka orang tersebut akan menjadi imamatu fiddin. Yang mana dengan keduanya, kata Syekh, dengan sifat sabar dan sifat al-yaqin, dia akan mendapatkan imamatu fiddin. Ini tatkala memiliki dua sifat yang mulia ini. As-sabr, yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah al-yaqin. As-sabr murrun kasmihi. Tapi yang namanya sabar itu bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, pahit rasanya. Barakallahu fikum. Sebagaimana namanya, kata seorang penyair. Kemudian sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, annahu kana khashian muti'an mudawaman ala ibadatillahi ta'ala. Bahwasanya beliau adalah orang yang khashian, yang khusyuk, muti'an, senantiasa melakukan ketaatan, mudawaman, dan terus menerus di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan qudwatan fil khair. Di antara sifat yang beliau miliki, mudawamatan ala ibadatillah, terus menerus ibadah kepada Allah, tidak ada putusnya. Ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian sifat yang ketiga, as-sifatu thalithah, sifat yang ketiga, annahu kana mu'aridan anisyirki muqbilan Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah mu'aridan anisyirki, orang yang berpaling dari kesyirikan, jauh dari kesyirikan, muqbilan ala Allah, dan menghadapkan dirinya kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang menjauh, berpaling dari kesyirikan. Sehingga doa yang sangat bagus yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, minta supaya dirinya diselamatkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku, kata Nabi Ibrahim, dan anak keturunanku dari beribadah kepada selain Allah. Al asnam bisa bentuknya kuburan-kuburan orang salih dan yang lainnya. Al-asnam itu yang seringnya diterjemahkan patung, tapi lebih umum dari itu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang hendaknya kita contoh pula. Sering-sering kita berdoa minta kepada Allah supaya dijauhkan dari peribadatan-peribadatan selain Allah. Dan sekali lagi, jangan merasa kita kokoh di atas kebaikan. Ya, nah, tertipu diri kita. Saya itu sudah kokoh di atas tauhid. Yang dipelajari sudah dari thalasatul usul, qawaidul arba, usul sita. Sekarang kitabut tauhid. Aman dari syirik. Lah, jangan seperti itu. Nabi Ibrahim yang sudah menjadi Khalilur Rahman, Abul Anbiya, Imamul Muwahidin, bapaknya para nabi, pimpinannya ahlut tauhid. Doanya masih terus minta kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Banyak-banyaklah membaca doa ini di waktu-waktu mustajab, karena kita tidak aman dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Hati ada di tangan Allah. Sering kita mendengar, melihat orang yang tadi yang mengatakan ini batil, kemudian Allah balik hatinya mengatakan ini al-haq. Barakallahu fikum. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat, bu'duhu 'anil syirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Sifat yang berikutnya adalah jauhnya Nabi Ibrahim 'anil syirki. Syirki ini perbuatannya, dari perbuatan kesyirikan. Dan beliau juga memisahkan diri, berlepas diri lil musyrikin. Ini fa'ilnya, pelakunya. Nabi Ibrahim jauh dari kesyirikan, perbuatan-perbuatan syirik, dan juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Walaupun itu bapaknya sendiri. Ya. Innani bara'um minkum mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadai dari selain Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, pertolongannya untuk menjadi ahlu tauhid, dan menjaga kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Kalau sudah masuk.